sangat membutuhkan dirimu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh cinta, ku harap engkau cepat kembali. Jangan engkau pergi lagi, jangan kau meninggalkan diriku. Sering ku rasa rindu ini menyiksa, sungguh terasa hidupku kini hampa bila yang ku